Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Terima kasih Ustaz Tuan Imam, yang saya hormati Tuan Penghulu Mukim, Tuan-tuan Ketua-Ketua Kampung, Pengurusi dan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Pegawai Masjid, Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini kali yang pertama saya sampai ke kawasan Kalumpang ini. Terima kasih atas jemputan tuan-tuan. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini, daripada pagi sampailah pada malam ini, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan pada malam ini tentang kisah-kisah di antara muhajirin dan kisah di antara ansar. Muhajirin ialah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang Ansar ialah orang yang membantu, yang duduk di Madinah, yang membantu saudara-saudaranya yang datang daripada Mekah, yang dianggapnya macam saudara. Malah sanggup memberikan harta, sanggup berkorban, membantu kepada sahabat-sahabat yang datang daripada Madinah, yang datang daripada Mekah. Inilah yang kita nak buat, yang kita nak daripada peristiwa hijrah, sambutan hijrah kita ni. Kita kena ambil pengajaran, ambil sifat dan perangai para sahabat di dalam memahami apakah sebenarnya kehendak daripada hijrah, iaitu hidup dalam berkasih sayang, hidup dalam keadaan tolong-menolong. Kita duk sambut hijrah-hijrah, tapi sama-sama bangsa kita duk bergaduh. Hijrah apa? Sambut hijrah setiap-tiap tahun, ceramah ni setiap malam sambut hijrah. Tapi sama-sama Melayu, tengkar, tak cakap, tak bertegur. Hijrah apa ke benda? Matlamat hijrah Nabi tu, di antara benda asas Nabi buat lepas pindah daripada Mekah sampai ke Madinah ni, Nabi persaudarakan saudara-saudara dia. Aus dan Khazraj kerjanya bergaduh siang malam, pagi petang, tak pernahnya aman. Macam rimau dengan singa, macam kucing, macam anjing dengan kucing, tak pernahnya baik. Tapi bila hijrah Nabi ke Madinah, Aus dan Khazraj jadi baik, jadi ansar, jadi golongan pembela, golongan pembantu. Kalau kita faham, itulah di antara konsep hijrah. Hari ini apa yang kita buat untuk hijrah? Tiap-tiap tahun kita sambut hijrah. Tak nampak pun orang Melayu makin nak bersatu, orang Islam makin nak bersatu. Tak nampak pun. Di mana yang kita sambut hijrah? Semua orang sambut hijrah. Masjid sambut, surau sambut, parti politik sambut, semua sambut. Sampaikan persatuan peniaga sarang burung pun sambut. Peniaga sarang burung pun sambut mal hijrah. Semua sambut. Peringkat jabatan, peringkat sekolah, peringkat surau, mana ada yang tak sambut. Tapi apa yang kita dapat hasil daripada sambutan hijrah? Pergaduhan, pertelingkahan, permusuhan sama-sama Islam. Maknanya tak sampai kehendak daripada hijrah ni, tuan-tuan. Sedangkan bila Nabi datang hijrah ke Madinah, aman Madinah. Tak ada bertelingkah, tak ada perang. Mana ada bergaduh? Mana ada maki-maki? Tak ada maki hamun, tak ada maki orang, tak ada fitnah orang, tak ada mengatakan orang. Baik belakang. Itulah hijrah. Kita sekarang ada sebut hijrah-hijrah. Maki ni tiap-tiap hari. Boikot tu saya cerita lah. Pulau memula biasa lah. Mati tak sampai, kenuri tak datang. Masjid pun boikot, surau pun boikot. Dengan ustaz pun dia boikot. Selagi tak sama pemikiran, boikot. Tok imam belah lain, makmum belah lain, tak ngam. Tunggu untuk imam habis sembahyang baru dia sembahyang. Ada je tak kena. Tapi hijrah, hijrah. Samuk hijrah, hijrah. Sebab tu saya malam ni, saya nak khususkan benda ni. Kita faham balik kehendak hijrah ni apa sebenarnya. Kehendak hijrah di antara sebenarnya ialah nak mengajak umat Islam kembali berkasih sayang. Tinggalkan persengketaan. Tinggalkan pertelingkahan. Buang segala perselisihan. Dan ambil Islam sebagai jalan untuk menyatupadukan masyarakat. Kerana bila hijrah ni tuan-tuan, dia jadi kasih. Bukan kenal. Bukan kenal pun orang Madinah. Akan orang-orang Mekah. Orang Mekah pun tak kenal orang Madinah. Sayyidina Umar Al-Khattab ialah orang yang ke-40 masuk Islam. Dia, Nabi kata, Umar pindah. Pindah ke Madinah. Umar di antara sahabat Nabi yang pindah siang-siang. Dia bukan lari malam, siang-siang. Besok aku nak pindah ke Madinah. Siapa yang nak halang aku, sila. Kau nak tengok isteri dia janda, anak dia jadi yatim, sila. Aku jalan nak pi ke Madinah, aku ikut jalan kalumpang satu. Aku tunggu. Tak ada siapa berhalang dia, tuan-tuan. Punya beraninya Umar. Dia pergi ke Madinah, dia jadi saudara dengan sahabatnya di Madinah. Sebelum Nabi hijrahkan sahabat-sahabatnya ke Madinah, Nabi utuskan terlebih dahulu dua orang. Seorang anak muda, seorang anak tua. Anak muda namanya Mus'ab bin Umair, umurnya 18 tahun. Orang kaya, anak orang kaya di Madinah, di Mekah. Tetapi memeluk agama Islam. Nak kata kaya ni tuan-tuan, si Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, minyak wangi dia tak pernah sama dengan orang. Kalau dia lalu tu, orang tak tengok muka, orang bau dia pun, orang tahu dah Mus'ab lalu. Minyak wangi dia mahal. Orang lain tak pakai. Dia lalu ni, tak tengok muka, orang tahu dah dia lalu. Minyak wangi dia kemah. Cantik bau dia, sedap bau dia. Kita pula lalu aja, tak tengok muka pun tahu dah. Busuk ya, Mak. Kompon. Ketiak tak dicukur. Mandi tak dibasuh. Baju dah 6 hari tak dibasuh. Lalu aja tahu dah dah. Siapa dia? Yang ni. Mus'ab bin Umair. Anak orang kaya. Anak tunggal orang kaya. Tiba-tiba masuk Islam. Mak dia pujuk masuk balik agama Tok Kong, agama berhala. Mak dia kata, cik, baliklah cik. Masuk Islam hang dapat apa? Apa pun tak dapat. Ikut Muhammad tu dapat apa? Ikut mak ni kaya. Kebun berjuta ekor. Duit berjuta. Barang emas bertimbun. Kalau kamu masuk agama Muhammad, mak tak bagi dah harta pada kamu. Kata anak dia, wahai ibuku, kalau saya mati, hidup balik, mati, hidup balik, mati, hidup balik, 1000 kali mati, 1000 kali hidup balik, saya takkan masuk agama asal saya. Saya nak tetap dengan Rasulullah, wahai ibuku. Punya kuatnya. Orang inilah yang Nabi utuskan ke Madinah, mengajar orang Madinah membaca Al-Quran, mengenali Al-Quran, dan orang Madinah mengalu-alukannya. Walaupun umurnya baru 18 tahun. Orang Madinah tak kata pun, muda gila. Dia tak kata macam itu. Apa budak muda nak mengajar kita pula Quran ni? Orang luar pula tu. Orang Madinah nak, orang Mekah nak mengajar orang Madinah. Udahlah orang luar, foreigner. Orang asing pula, sehelai pinggang pula, merantau pula, tiba-tiba nak suruh kita yang veteran-veterina ni nak baca Quran. Aik. Tak, mana ada orang Madinah cakap macam itu. Kami nak mengaji. Ngajilah dengan satu anak muda, orang luar, muda, 18 tahun, mengajar mereka baca Quran. Tak ada bantah, tak ada bantih. Elok belaka. Bandingkan dengan diri kita, tuan-tuan. Kalaulah anak luar datang ke Kalumpang, muda pula, tiba-tiba nak nunjuk ajar kita, nak mengajar kita, agak-agak macam mana? Baru sampai 2-3 hari nak mengajar aku. Ha. Baru duduk sini 2-3 tahun sudah nak mengajar aku. Mana konsep hijrah kita? Dia orang luar, betul. Dia datang daripada luar, betul. Dia bukan orang tempatan, betul. Tapi dia hijrah sini, dia nak membangunkan kita, dia nak membantu kita, terima. Apa masalah? Kamu orang mana? Kamu orang luar, kamu baru sampai. Konsep hijrah tak ada. Mana ada orang Madinah pertikaikan Mus'ab? Kamu orang luar, kamu orang baru, apa yang kamu ulak mandi-mandi pula? Kemal ni udah lama, kata dia. Ini bahasa kemal ni, tuan-tuan. Faham-faham ya? Saya orang Ipoh. Orang Ipoh kemal lah. Kemal ni orang lama, kata dia. Kenapa orang muda pula mandi-mandi pula kemal ni orang lama? Dia tak tahu di Mesir tu pun kemal tu pun lama juga. Sampai sekarang tak faham-faham. Kemal di Mesir tu lagi lama, tuan-tuan. Beranak pun di Mesir. Tapi apa kemal tu boleh buat? Mengangkut orang je. Tak boleh buat apa pun, mengajar tidak, apa tidak. Tambah kemal, serupa lah. Kita kemal, dia kemal, adik-beradik je lah. Kita bukan kita kira siapa. Siapa yang nak menolong agama Allah, siapa yang nak membantu memahamkan kita faham agama Allah, you are welcome. Silakan. Inilah konsep hijrah. Mu'az, Mus'ab, anak muda. Orang yang tak tahu duduk dari mana. Tak ada adik-beradik di Madinah. Orang luar. Tiba-tiba dihantar untuk mengajar Al-Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Mus'ab. Ajarlah kami Mus'ab. Orang nombor dua yang Nabi hantar ialah Abdullah ibn Maktum. Yaitu Bilal Rasulullah, tukang azan Rasulullah, muazzin Rasulullah. Muazzin Rasulullah bukan Bilal bin Rabah saja. Muazzin Rasulullah juga ialah seorang yang buta, namanya Ibnu Maktum. Jadi duk bergilir di antara Bilal dengan Ibnu Maktum. Mereka ni adalah tukang azan. Ibnu Maktum ni buta. Dahlah semakin buta pula. Nabi utus seorang anak muda, Nabi utus seorang orang tua, buta untuk mengajar Quran. Apa sebab Nabi tak hantar Umar, Abu Bakar, Ali, Osman? Dia nak beritahu kepada kita, kalau nak menang Islam ni, kalau Islam ni nak jadi hebat, semua orang kena buat kerja dikedudukan masing-masing. Orang putih panggil the right man on the right job. Bukan satu orang kena buat. Masjid ni nak jadi hebat, bukan seorang aja boleh buat kerja. Bukan pengurusi aja. Daripada jemaah biasa sampai pengurusi kena buat kerja. Daripada makcik sampailah pengurusi kena buat kerja. Dan masing-masing ada bidang-bidang dia. Tok Siak bidang dia, Tok Bilal bidang dia, AJK bidang dia, SU bidang dia, pengurusi bidang dia, Tok Imam bidang dia, Tok Bilal bidang dia, AJK bidang dia, pemeriksa kira-kira bidang dia. Jemaah biasa pun ada kerjanya. Itulah peristiwa yang berlaku di dalam hijrah. Ali ada kerjanya. Sayyidina Ali anak muda ada kerjanya. Dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Ali mengganti tempat Rasulullah dalam hijrah. Orang nak bunuh Rasulullah. Dikepungnya rumah Rasulullah. Tuan-tuan ingat 1981? Jim Samsudin buat filem, nama dia Bukit Kepung. 1981. Dia adaptasikan daripada kes yang berlaku di Johor. Peristiwa Bukit Kepung, dikepung komunis. Jin Samsudin, dia buat filem Bukit Kepung. Satu-satunya jin di Malaysia yang dapat Tan Sri, Jin Samsudin. Komenek kepung balai polis ni. Tengoklah komenek tu muka macam mana. Menjurutu. Jahat. Nama cimpeng ke apa? Tu pun ada orang gatal nak balik Kimpeng ke Malaysia. Bengong punya orang. Dia tak pernah hidup gamaknya zaman komen ni. Dia rasa nak hidup kok di zaman komen ni. Malah ada orang yang anggap Kimpeng ni pejuang nasionalis, pejuang kemerdekaan. Ah ha, mampus tuan-tuan. Politik punya pasal jadi halai semua benda hak ziarah. Cuba tuan-tuan tengok komen ni tu buat apa. Dia ambil satu helah, dia kepung. Pon pon pon pon pon pon pon. Ai, anggota polis. Balai telah dikepung. Sila menyerah diri. Pon pon pon. Apa Jin Samsudin jawab? Kami anggota polis tidak akan menyerah. Oh, nampak naik bulu roma. Dikepungnya balai polis. Tak keluar Jin Samsudin, Irahim pun tak keluar. Lah keluar Irahim. Kena tembak tempuk, lari lompat dalam sungai. Yang lain mati habis. Macam itulah rumah Nabi kena kepung. Hei Muhammad, rumah telah dikepung. Lebih baik menyerah. Yang ada dalam rumah tu Sayyidina Ali. Allah kata pada Nabi Muhammad, hijrahlah wahai Muhammad. Pergi ke Madinah. Rumah dikepung. Tiba-tiba Nabi suruh disuruh keluar. Hai, betul ke arahan ni? Kalau kita sekarang macam mana tuan-tuan? Apa pula? Orang dah duduk dalam rumah pula, suruh keluar pula. Apa? Apa ni? Itu kita. Nabi Muhammad tidak. Jom kita hijrah. Ali, kamu tinggal di tempat tidur aku. Ganti aku. Ali ambil selimut, selimut selamat. Ada Sayyidina Ali kata, Ali tinggal di sini, duduk di tempat tidur aku. Tinggal kita pula. Dia keluar tinggal aku. Banyak cantik. Ada Ali jawab, tak, baik Rasulullah. Itulah iman. Iman ni dia tak persoal perintah Allah. Bagi orang mencuri, Allah kata potong tangan. Potong tangan lah. Udah lah. Banyak yang tikai. Kalau udah potong tangan, siapa nak buat kerja ustaz? Cubalah jadi orang beriman. Kita ni, kita duduk bertikai tu. Sebab rumah kita belum kena rompak. Cuba balik ceramah ni, rumah kena rompak. Barang mic lebur, laptop lebur. Blender melebur. Bukan kata laptop, blender buruk tu pun disapu je. Ini kasih baba ke apa ke? Cuba tuan-tuan tengok penyamun nama Kasim Baba tu. Lampu pun dia curi. Dia pegang-pegang panas. Nasib baik kau panas. Kalau kau sejuk kau pun aku bedal. Tuan-tuan balik ke rumah habis barang. Barang emas berkilo habis. Duit dalam peti habis. Laptop lebur. Handphone tiga sapunya. Tuan-tuan cekak pinggang geleng kepala. Allah. Kesian kamu Din. Sabar Din. Celaka betul mencuri ni. Kalau aku dapat, aku potong tangan dia. Mana ada orang sebut, kalau aku dapat pencuri ni, aku masukkan penjara 10 tahun. Mana ada? Spontan keluar daripada mulut dia, kalau aku dapat pencuri ni, aku potong tangan dia. Geram betul aku. Mana ada orang kata, kalau aku dapat pencuri ni, aku penjarakan dia 10 tahun, biar dia rasa dalam penjara. Tak ada tuan-tuan. Itulah hukum Islam. Nama dia fitrah. Macam mana kita boleh kata tak sesuai? Hukum Islam tu hukum sesuai. Peristiwa hijrah mengajak umat Islam supaya melaksanakan hukum Islam. Itulah hijrah. Di Mekah tak boleh buat. Di Mekah banyak orang tak setuju. Bila sampai ke Madinah, Rasulullah buat. Dan akhirnya, dalam tempoh 10 tahun, 2 kes saja mencuri ada. Kita sekarang dalam 2 jam berapa kes mencuri? 10 tahun 2 kes. Kita 2 jam berapa kes? Kena ragut setiap hari, kena rompak setiap hari. Sesi minyak pun sekarang dah takut. Kedai 7-Eleven pun kena kunci malam-malam. Takut. Peti masjid lagi takut. Kepala paik tuan-tuan hak besi tu pun tak lama tu rasa tuan-tuan. lah besi mahal balik ni. Sebab tu Allah Ta'ala dia suruh hijrah. Sebab hijrah tu menyuruh kita buat Islam. Dia bukan suruh sambut hijrah. Dia suruh sambut perintah Allah. Itulah hijrah. Sambut siapa boleh sambut? Yang kena dibuat ialah melaksanakan perintah Allah. Nak semayang Jumaat di Mekah tak boleh masa itu. Kena pindah ke Madinah baru boleh semayang Jumaat. Nak puasa di Mekah tak boleh. Bila pindah ke Madinah baru boleh puasa. Nak buat korban di Mekah tak boleh. Pindah ke Madinah baru boleh korban. Semua hukum-hukum hakam turun di Madinah. Menyuruhkan kepada kita berbuat segala ketaatan, beriman kepada Allah. Akhirnya tuan-tuan, bila semua orang dah hijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab, saya katakan tadi orang yang ke-40 masuk Islam. Abu Bakar orang yang pertama. Sayyidina Ali orang yang pertama kanak-kanak masuk Islam. Masing-masing hijrah, tinggalkan segala Mekah, duduk di satu bumi yang baru, nama dia Madinah. Asal namanya Yasrib. Yasrib, tempat burung gagak duduk bertenggek. Burung gagak bertenggek ni maknanya benda di bawah tu kotor. Sebab tu burung gagak duduk di situ. Nabi Muhammad sampai, dia tengok nama Yasrib tak cantik. Nabi kata tukar nama lain, bubuh nama Madinah, bandaraya yang hebat, bandaraya yang modern, berasal daripada perkataan Madan. Madan maknanya modern. Inggeris sebut modern, Arab sebut Madan, orang-orang Melayu sebut Madani. Masyarakat Madani, masyarakat modern. Tamadun, tamadun tu asal daripada Madan. Tapi orang Melayu tak sebut Madan, dia sebut maju. Orang putih yang bahasanya hebat, yang kita duk bangga-banggakan bahasa Inggeris, depa pun tak ada perkataan maju. Depa pun kena tiru bahasa Arab, modern. Terror orang Melayu lagi, tak payah tiru Arab, maju. Jadi yang kita duk agung bahasa Inggeris, bahasa apa? Bahasa Melayu kita ada. Bahasa Melayu kita hebat, tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, dalam bahasa kita, orang Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, banyaklah ambil daripada bahasa Arab. Biasalah. Tuan-tuan duduk dalam majlis, majlis bahasa Arab, majlis ilmu, semuanya bahasa Arab. Berak tu pun bahasa Arab. Kamu buat apa yuk? Berak. Berak tu bahasa Arab, berat. Jadi tuan-tuan duduk kata susah belajar bahasa Arab, susah ke bendanya? Udah berpuluh tahun cakap Arab, cuma tak perasan. Kamu datang naik apa, mak? Jalan saja, mak. Hai, mana bersikap kamu? Rakab tak ada. Rakab tu bahasa Arab. La ilaha illallah. Bahasa Arab banyak, tapi kalau masjid ni buat anjur kelas bahasa Arab, agak-agak berapa orang yang masuk? Mula-mula ramai 40 orang. Akhir sekali tinggal ustaz dengan Tok Bilal. Nampaknya kita berdua lah Tok Bilal. Iyalah. Hak lain lari habis. Dia kata susah. Susah apa? Semua bahasa Arab. Cuma kita tak perasan itu adalah bahasa Arab. Baik tuan-tuan, jadi bila pindah ke Madinah, Nabi tukar yang pertama nama Yasrib jadi Madinah. Nama negara ditukar. Subhanallah. Ini dipanggil sebagai rebranding, penjenamaan semula. Bila disebut penjenamaan semula, jadi hebat. Daripada Yasrib, Madinah. Wah, hebat. Ditambah pula Al-Munawwarah, yang bercahaya. Aus bergaduh, Khazraj bergaduh, Qomer ni bergaduh saja-saja. Sekarang Qomer jangan bergaduh, damai. Aku tukar nama kamu, Ansar. Tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khazraj. Ansar. Kamu orang Madinah, Ansar. Tukar nama kaum. Masya Allah. Sebab yang asal tak cantik, tukar nama yang lebih cantik, Ansar. Orang Melayu sekarang kena tukar tak nama. Kamu bangsa apa? Melayu. Ay, ya Allah. Layu saja. Layu saja. Hello, brother. Ada barang, brother. Ada barang. Layu je tuan-tuan. Meragut nombor satu. Isak dadah nombor satu. Merompak nombor satu. Malah nombor satu. Hey, agak-agak tuan-tuan, kalau Nabi hijrah ke Malaysia ni, agak-agak ditukar dah nama kita. daripada Melayu nak melegak lah tuan-tuan. Biar tegak sikit. Apa-apa pun semangat nombor satu. Kita tak mau pekat layu. Datang masjid layu. Orang suruh masjid datang berzikir, baca Quran, dia duduk menyembang serokok. Ada yang datang sembahyang Jumaat, duduk tidur dalam kereta. Tak nak dengar khutbah. Tok imam sebut barakallah, baru dia masuk. Relax, dengar radio, relax. Barakallahu li walakum, baru dia tutup aircon, masuk dalam masjid. Ini nama dia layu. Belum masuk yang dah masuk awal, tidur daripada pukul 12 lagi. Dapat pula tiang, kipas di atas kepala pula lagi lena. Ni nama dia layu. Orang Melayu tidak boleh jadi layu walaupun nama kita layu. Kita kena jadi orang hebat. Bila kita dah pegang satu jawatan, kita kena hebat. Pegang jawatan kuasa masjid, kena hebat. Ah, apa aku nak buat pada masjid? Masjid pun kena hijrah. Daripada tak ada kuliah, pam kuliah 15 kali sebulan. Subhanallah. Daripada tak ada kelas pengajian remaja, pagi tadi tuan-tuan buat kem solat, kem Fatihah, klinik. Kalau klinik pun tak lega lagi, hospital Fatihah. Tak boleh dah duk klinik Fatihah aja. Sampai bila nak klinik doktor biasa aja. Tak mau juga ustaz. Ha, masuk hospital panggil pakar lah tuan-tuan. Itulah nama dia hijrah. Buatlah program besar-besaran. Orang sekarang ni dia nak mengaji dah tuan-tuan. Setengah tempat dia tak nak buat program, tak ada orang. Ustaz, kemarin sudah buat, tak ada sambutan. Tak adalah sambutan. Ceramah kita tak highlight. Ceramah pun kita tak war-warkan. Buat jamuan pun tidak. Siapa nak datang? Bukankah Nabi kata, nak bagi ramai orang kan tiga. Ramainya orang ni tiga benda. Ifsya'us salam, sebarkan salam. Assalamualaikum Jidin, malam ni ceramah Ustaz Kazim lah. Okey, insyaAllah. Jalan lagi, Assalamualaikum Kak Bi'ah, malam besok ceramah Ustaz Kazim Kak Bi'ah. InsyaAllah. Jumpa lagi hujung. Din, kamu tampal lah Din. Assalamualaikum Din, tampal lah dekat kedai kamu poster ceramah Din. Kalau semua orang bagi salam, ramai orang datang. Ini AJK, malam ni ada program. Relax. Nek motor apa pun tidak. Kain selok sampai ke peha. Lele, aircon masuk kata dia. Tak ada tegur orang, tak ada senyum dengan orang. Bila orang nak datang? Sebab tu kita bila nak buat program, mulut sentiasa kena senyum. Mulut sentiasa kena buka. Assalamualaikum, jangan lupa minggu depan. Ustaz nu datang, jangan lupa minggu depan. Ustaz nu datang. Depa bukan kenal ustaz. Orang kampung dia tak kenal tuan-tuan. Tambah ustaz tu pula tak keluar TV. Siapa kenal? Kalau Ustazah Nurbah, ya tu dia kenal lah. Ini yang datang Ustaz Kazim. Kazim ke Kazim Selamat? Satu nama. Tak kenal. Tapi kalau tuan-tuan kata jangan lupa selepas Isyak ada makan. InsyaAllah. Sebab Nabi kata yang kedua, wa at'imut ta'am. Nak bagi orang mesra dengan kamu, kena jamu makanan. Kena buat makanan. Saya nampaklah depa dah angkut dah tuan-tuan makanan tu. Alhamdulillah ada rezeki, cantiknya. Ada ke ustaz? Ada tuan-tuan. Tapi kita makan bukan nak makan. Kita datang bukan nak makan. Kita datang kerana Allah. Dah orang jamu, makanlah. Sebab tu nak tarik hati orang, bagi makan. Tuan-tuan di sini koprak-koprak, toke-toke, kaya-kaya, jangan kedekut. Jumpa setiap usaha bendahari. Malam ni ada ceramah, ya ada. Ada orang sponsor makan, tak ada lagi. Baik, aku masak nasi lemak. Agak-agak berhati orang datang. Entahlah, Cak Kazim mungkin terkenal sangat pun. Kau bawa 50 orang, udah lah. Baik, aku bawa. Kan cantik tuan-tuan. Asal ada program, ada sponsor. Asal ada sponsor, ada program. Lama-lama jemaah kita ramai. Itu yang Nabi suruh buat. Bukan saya suruh buat, Nabi suruh buat. Meraikan tetamu. Yang ketiga yang Nabi suruh buat ialah semayang malam. Wassallu wannasu niyamun. Semayang malam, bangun tengah malam, tadah tangan, ya Allah. Imarahkanlah masjid aku, ya Allah. Imarahkanlah surau aku, ya Allah. Imarahkanlah kampung aku, ya Allah. Damaikanlah masyarakatnya, ya Allah. Satukanlah penduduk kampungnya, ya Allah. Berapa ramai yang berdoa? Berapa ramai yang berdoa bangun tengah malam? tengok setengah-setengah kampung tak bercakap bahagi dua. Setengah pergi masjid, setengah pergi tempat lain sembahyang maghrib. Kenuri kendara belah dua. Korban pun belah dua. Satu tempat saya pergi baru ni, korban satu masjid dua ekor. Tahun lepas 14, tahun ini dua. Saya tanya mana lagi pergi 12 ekor. Demo dah bawa sana ustaz. Demo tak nak masuk masjid. Demo nak campur demo aja gitu dia. Korban bahagi dua lah. Sebab tu kita perlukan doa. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut di sini hakikat daripada hijrah ni apa benda, saya katakan tadi, dia nak datangkan kita satu bentuk kasih sayang. Bukan kenal orang Madinah, tak kenal orang Mekah. Tetapi bila pindah saja, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Ta'ala berkata, surah Al-Hasyr ayat 9. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka, sekalipun orang ansar juga berada dalam kesusahan. Kisahnya macam mana? Kisahnya bila Nabi sampai, bila Nabi sampai di Madinah, hijrah, ada lagi sahabat-sahabat yang belum sampai, yang ada masalah di Mekah, yang ada kekangan daripada keluarga di Mekah. Nabi duduk dalam satu majlis, Nabi baru sampai. Dalam Nabi duduk mengajar sahabat, Nabi duduk mengajar kepada para ansar, tiba-tiba ada seorang tetamu daripada Mekah, muhajirin yang baru sampai. Kata ni Rasulullah, saya ni baru sampai Rasulullah. Seorang saya je. Sepanjang perjalanan saya tak makan apa ya Rasulullah. Boleh tak saya menjadi tetamu Rasulullah? Kok ada makanan? Nak beli makanan, duit tak ada. Nak makan, tak ada makanan. Boleh tak saya jadi tetamu Rasulullah? Rasulullah nak kata apa? Dia pun baru hijrah. Dia bukan ada kedai ke, bukan ada kambing ke, bukan ada rumah, roti, gendernia. Tak ada. Pedom lagi tak ada. Lalu Nabi tanya kepada para sahabat, siapakah di kalangan kamu, wahai Ansar, yang sanggup ambil dia ini sebagai tetamu kamu untuk malam ini? Dia tetamu saya. Tapi saya tak ada apa nak bagi pada dia. Siapa yang sanggup ambil? Angkat tangan seorang sahabat. Ansar, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Jomlah ke rumah saya. Itu dia tuan-tuan. Bila pergi ke rumah, dia jumpa isteri dia. Di luar sana tu tetamu Rasulullah. Dia baru sampai daripada Mekah. Rasulullah suruh kita offer siapa yang nak ambil. Jadi abang kata, wa marilah rumah kita. Ada apa-apa makanan, masaklah. Kita jamu tetamu ni ya, wahai isteriku. Isteri dia berbisik, mana ada apa dah abang? Adalah sikit roti tepung ni. Ini pun untuk anak-anak kita. Abang buat balik buat apa? Kita tak ada. Nampak? Suami dia kata, shh, jangan kuat-kuat. Mula-mula kamu tidurkan anak kamu dulu. Biar dia mertidur dulu. Kemudian kamu masaklah tepung tu buat roti. Bila kamu nak jamu makanan, kamu padam lampu pelita. Jamulah roti itu depan tetamu kita. Aku akan duduk sekali. Aku akan buat action macam aku makan, padahal aku tak makan. Biar tetamu aja makan. Hamba Allah tadi ni pun duduk-duduk anak ni. Bagi anak tidur. Tidurlah anak, tidur. Itu saya tambah lah. Tidurlah cahaya mata bunda lenalah. Engkau tidur. Habis budak-budak lah. Kawan tu pun buat roti. Tempek sana, tempek sini, bakar. Bila dah siap, lampu terpadam. Abang, lampu minyak lemak tak ada pula abang. Terlupa nak beli. Ya Allah, itulah kamu. Minta maaf lah tuan. Makan dalam gelap lah kita tuan. Tetamu tadi kata, tak apa, gelap pun gelap. Janji makan. Bila dibawanya roti depan hamba Allah tu, silalah tuan, kata tuan rumah. Kawan tu ambil. Kamu pun ambil lah juga. Dia ambil, tapi bukan dengan makanan. Dia mamahnya, pak, pak, pak, pak. tapi tak ada roti dalam mulut. Ditariknya dengan tangan tapi tak ada roti dalam tangan. Akhirnya tuan tetamu tadi pun alhamdulillah kenyang sungguh saya. Terima kasihlah tuan rumah, syukur kamu datang rumahku pun alhamdulillah. Malam tu tetamu tidur dengan kenyang. Ansar tuan rumah lapar, isterinya lapar, anaknya lapar. Tetapi kerana kasih sayang, kerana kasih sayang kerana Allah, mereka sanggup berlapar. Turun ayat Quran di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah Ta'ala kata mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka susah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Besok paginya turun ayat Quran ni tuan-tuan. Turun khas nak puji kaum Ansar yang sanggup berkorban macam itu. Sampai hari kiamat ayat Quran ini dibaca. Nak puji orang yang meraikan tetamu-tetamu yang datang ke rumahnya. Asbabun nuzulnya. Kisah Ansar membantu muhajirin. Kalau tuan-tuan pun nak dipuji macam ini, layanlah tetamu tuan-tuan. Hari ini kita tuan rumah dalam masjid. Yang datang ni ramai tetamu-tetamu Allah. Jamulah walaupun kita susah. Takkan datang ceramah saja aku. Takkan kita tak jamu makan. Tak payah makanan berlambak kedai tuan miam tu. Apa kita nak sedia pula. Jangan kedekut. Jangan. Ni ayat ni sebut ni. Kita pun tak ada duit. Buat dulu nanti sponsor sampai. Bila tengok ramai orang datang, dalam ramai-ramai tu terdetik dalam hati, ya Allah, lain kali aku nak sponsor untuk arwah mak aku. Dalam ramai-ramai jemaah kan kata, ya Allah, ramainya orang, seronoknya makan, licin nasinya, lain kali aku nak buat jamuan pula kenuri untuk arwah bapa aku, dapat pahala arwah mak bapa aku. Akan ada orang buat. Sebab Allah Ta'ala kata di sini, buatlah walaupun susah kerana nak meraihkan tetamu Allah. Ini yang kita nak ambil hijrah ni tuan-tuan. Kalau kita tidak boleh jamu makan, kita jamu makanan ruh. Menjamu makanan ruh namanya ialah majlis ilmu. Menjamu jasmani namanya kenuri. Menjamu ruh namanya majlis ilmu. Anak-anak kampung kita datang semayang Jumaat, depa nak makan ruh. Bila nak makan ruh, buat tazkirah sebelum semayang Jumaat. Berapa puluh tahun dah kita sembahyang Jumaat tapi tak ada tazkirah. Berapa ramai orang yang sembahyang Jumaat tak ada pahala. Dia mari sembahyang Jumaat, tu imam sudah berada di atas mimbar. Nabi kata siapa-siapa yang mai sembahyang Jumaat, imam di atas mimbar, namanya tidak tercatat sebagai orang yang hadir. Sebab malaikat pun tutup buku kehadiran. Bila imam naik atas mimbar, dia sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat tutup buku. Tak ada siapalah yang dia tulis kehadiran selepas itu. Maka malaikat pun dengar khutbah Tok Imam. Jadi sebelum Tok Imam naik di atas mimbar, jemaah kena masuk dalam masjid. Kalau tidak, nama register kedatangan tidak ada. Berapa banyak orang macam itu? Berpuluh-puluh tahun. Itu tak dikira datang, walaupun datang. Yang menyimbang ketika khutbah, sia-sia jemaah dia. Pahala tak dapat. Menyimbang ketika khutbah, cerita bola semalam Malaysia menang. Kamu tengok bola semalam? Apa tak tengok pula? 1-0, gol sendiri. Cantik betul lah. Aku melompat. Tok Imam tengah khutbah. Dua-dua ditolak sembahyang. Tak dikira pahala. Hanya lulus pada sah tapi tak ada pahala. Rugi tuan-tuan. Sebab tu kita kena ubah. Nak ubah masyarakat macam ni, itulah nama hijrah. Mulai 14.31. Masjid kita akan menganjurkan tazkirah Jumaat. Setiap hari Jumaat jam 12 tengah hari. Jadi minta pada anak kampung sida datang awal untuk belajar balik. InsyaAllah tuan-tuan, lama-lama penuh masjid. Ajar balik. Sebab banyak orang yang tengah khutbah, dia boleh main message. Message kawan tengah tu imam baca khutbah. Dia message kawan di belah sana. Buat apa? Mayang Jumaat. Kakna. tu bahasa bahasa orang muda sekarang ni, kakna. Mula-mula akum, akum, kakna, masjid, mayang, boring, gila, tu imam ngantuk, nampak tak? Sempat lagi ditibainya tu imam, tu pun masalah juga tuan-tuan. Aduh, huru-hara kita ni. Kena ubah lah. Raikan orang. Mula-mula memang orang komplain. Apa ni orang nak berzikir, mengajar pula. Orang nak zikir. Apa makna zikir kalau kamu ni tak faham zikir? Zikir tu dengan lidah. Zikir tu dengan hati. Kalau dengan lidah hati tak disertai, bukan diterima pun. Melainkan kalimah la ilaha illallah. Zikir kena ada. Banyak orang zikir dengan mulut, hati tak ada. Tasbih di tangan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak tak? Ambulan lalu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tangan berzikir, mana mau. Mata ke sana. Duduk tepi tingkap, duduk tepi pintu masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Janda lalu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikir, apa hati tak ada. Berapa banyak orang yang berzikir tuan-tuan, tapi tak disertai dengan hati. Dengan khutbah pun dia berzikir. Yang tu imam pegang tongkat, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah, dia di bawah. Kalau saya jadi tu imam tu, saya baling dengan tongkat bengkok dia. Apa ni, siapa suruh berzikir? Tak ada pahala dengar khutbah ni. Subhanallah. Macam tu lah dia, baru masyarakat berubah. Tuan-tuan duduk tengok satu pakcik tidur tengah dengar khutbah. Pengkhutbah yang baik akan tegur. Tuan Haji, Haji Mat, khutbah sedang berjalan ni, kenapa tidur? Bangun. Wey, insyaAllah tuan-tuan, orang lepas tu tak tidur. Asal ustaz tu naik semua jegi mata. Yang mana mengantuk pun ambil mancis api, sengkang mata. Tak mau jatuh mata. InsyaAllah, ini tidak. Ya Allah, dagu ni sampai ke lantai punya mengantuk. Sebab tu kalau saya jadi imam, saya tegur, Haji, khutbah ni, jangan tidur. Haji ni tuan-tuan, minggu depan insyaAllah, sama ada tak tidur langsung atau langsung tak datang, insyaAllah itu. Kita kena ubah masyarakat. Walaupun peringkat awal mengubah tu memang seksa, memang banyak bantahan, memang banyak orang tak setuju, tak setuju. Itulah pengorbanan. Hijrah kena buat. Ingat senang ke hijrah tuan-tuan? Nabi Muhammad ingat melompat saja akan pergi ke Madinah tu. Nabi Muhammad naik buruk ke? Terjun sampai ke Madinah terus? Tidak. Nabi Muhammad melalui berbagai perasa, berbagai fasa, berbagai maslahah. Susahnya daripada nak dibunuh, lari naik atas gunung, menyorok dalam gua sur, turun gunung pula, lari pula, orang nak bunuh pula, lari tengah padang pasir pula, lapak makanan tak ada. Berbelah hari baru sampai. Itulah dia kalau nak ngubah orang, bukan terus jalan baik. Macam-macam halangan. Pengurusi masjid kena sabar banyak-banyak. Macam-macam cubaan, fitnah, mehnah. Kalau tak kuat semangat, letih tuan-tuan. Kita akan kalah. Sebab tu dalam nak berubah orang, kita kena banyak sabar. Banyak berlebihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita tengok bila Nabi wajibkan zakat. Di Madinah, semayang Jumaat wajib di Madinah. Di Mekah belum wajib masa itu. Puasa pun wajib di Madinah tahun kedua. Korban pun disunatkan di Madinah tahun kedua. Termasuklah yang diwajibkan ialah zakat pun di Madinah. Bila turun perintah zakat, Nabi mewakilkan kepada seorang laki-laki yang bernama Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Kata Nabi pada Ubay, wahai Ubay, kamu aku tugaskan sebagai amil, tukang kutip zakat, amil. Sekarang aku nak kamu kutip zakat unta. Baik Rasulullah, saya akan buat. Bila sampai dekat satu orang Ansar, tuan, saya utusan Rasulullah ditugaskan untuk mengutip zakat. Ah, baik, baik, baik, baik, baik. Apa yang saya kena bayar zakat? Ah, unta kamu banyak. Jadi unta kamu banyak melebihi syaratnya, maka kamu kena bayar zakat. Zakatnya ialah unta kamu tu yang umur setahun tu. Itulah pembayaran zakat. Daripada banyak-banyak unta tu, zakatnya ialah seekor unta yang berumur setahun. Kena bayar pada orang Islam, pada kerajaan Islam Madinah. Laki-laki yang kena bayar zakat tadi kata apa? Ish, takkan unta yang setahun ni sebagai zakat? Dia menyusu pun belum, nak beranak pun tak boleh, daging pun tak ada. Macam inilah, jangan ambil lah yang setahun ni, ambil lah yang besar ni sebagai zakat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Zakat dia yang kecil tu, tapi dia nak ganti dengan yang besar. Sahabat Nabi Ubay ni pula, tak. Yang aku nak zakat yang itu. Yang tu yang kena ambil sebagai bayaran zakat. Yang besar-besar tu tak kena. Sebayarannya yang kecil ni sebagai bayaran. Tak boleh ambil. Aku tahu memang bayaran dia yang kecil. Tapi aku tengok yang kecil ni susu pun tak ada. Dagingnya pun tak ada lagi. Kamu ambil lah yang besar ni zakat aku. Hidup. Aku nak yang itu je. Tuan-tuan boleh bayang tak dua orang sahabat ni? Yang seorang nak yang itu, yang seorang nak bagi yang besar. Dia kata, aku tak mau, aku tak berani ambil, aku balik lah. Balik menonoh. Laki-laki ni hambat ke Madinah. Jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya nak bayar zakat yang besar ni. Sebagai sedekah saya, zakat saya. Tapi amil tuan, amil Rasulullah tak nak ambil. Dia nak ambil yang kecil juga. Yang kecil daging tak banyak. Saya nak bagi yang besar. Itulah dia tuan-tuan, semangat hijrah untuk Islam semua yang hebat bandingkan dengan hijrah kita hari ini. Ada dua tabung tepi pintu tu. Ada dua tabung beton, tabung tin tu, tabung sumbangan ma'al hijrah. Dalam dompet tuan-tuan 50 pun ada, RM1 pun ada. Agak-agak nak masuk yang mana? Fikirlah sendiri. Mana yang RM1 tadi tu? Bawa tadi tu. Allah. Tak boleh juga sedekah. Masuk balik dalam poket. Yang 50 masih pun tak masuk. Hijrah apa? Hijrah apa? Sahabat Nabi tadi, Ansar tadi ni tuan-tuan, sepatutnya dia hanya bagi lembu yang unta yang kecil, tapi dia tak mau sebab kecil. Dia nak bagi yang besar. Untuk Islam yang besar, untuk Islam yang mahal. Berapa banyak orang Islam hari ini untuk Islam yang kecil-kecil? Subhanallah. Itu namanya haji bakhil. Bila cikgu laki-laki datang minta derma, cikgu bakhil, haji bakhil kata apa? Demam. Tuan Haji, ada orang datang minta derma. Tuan Haji, apa? Derma? Selimutkan aku labu. Terus tidur saya. Demam, menggigit-gigit. Ambil serban, tutup beti besi. Kami datang untuk kutip derma Tuan Haji. Bagus, bagus. Saya demam, kata dia. Tuan Haji, berapa ringgit kita nak bagi ke cikgu ni Tuan Haji? Bagilah RM1 lah bu. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak, kata dia. RM1 tuan-tuan. Balik datang cikgu murni. Sehat walafiat. Boleh tanya pada Cikgu Murni, berapa yang patut saya bagi kepada anak yatim? Nampak tak tuan-tuan? Labu jawab, RM1 tuan Haji. Kamu ni labu sekali kurusin kan? Budak-budak lah kena bagi duit banyak sebab mereka tak panggil pakai duit, kata dia. 2,000 dia balun dekat Cikgu Murni. No? Kita bukannya haji bakhil. Kita bukan mewarisi sifat haji bakhil. Apa salahnya tuan-tuan? Setahun sekali ma'al hijrah 50 kububuh. Duit ni balik pada aku. Pahalanya balik pada aku. Manfaatnya balik pada aku. Gantinya Allah balik pada aku. Allah tak bagi pada bendahari. Allah tak akan untungkan setiap usaha. Bukan setiap usaha yang untung. Bukan penghulu yang untung. Bila kutipan banyak, yang untungnya siapa? Kita yang menyumbangkan. Pahala balik pada kita. Tapi sayang, hijrah disambut, kita tidak memahami konsep pahala. Kalau kita korban, kalau kita hijrah, kalau kita sedekah, semuanya itu balik pada kita. Tapi sayang tuan-tuan, banyak di kalangan manusia ni yang kedekut, yang berkira, yang dia faham, bila dia bagi hilang, bila dia bagi hilang. Padahal apa yang dia bagi itu Allah pulangkan balik kepada diri dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Nabi. Dia suruh hamba dia pergi beli seekor unta sebab nak buat kenduri. Bila hamba dia pergi, dapat satu ekor binatang yang tegak, yang besar, yang murah. Binatang daging banyak, besar pula, murah. Sebab apa murah? Rupa-rupanya tuan punya binatang ni sesak. Duit nak pakai, nak jual barang, nak dapat duit cepat. Murah pun murah lah. Dibawanya hamba tadi, tuannya mengadap pengulunya, mengadap hamba tadi, mengadap untuk pengulunya. Tuan, saya dah dapat dah binatang ni. Cuba tuan-tuan tengok, lembunya, untanya gemuk, dagingnya banyak. Dia bagi dekat kita murah je tuan. 400 je tuan. 400? Tuan dia terkejut. Yang tuan punya binatang tadi, Allah pakai tak jadi lah. Kawan tinggi, 400 harga tinggi surah. Tu macam cerita Tiga Abdul. Kan nak pergi lelong abang dia Kadar Risman dengan Haji Mahdi tu, Abdul Wahab dengan Abdul Wahib tu. Berapakah ini? 1,000. Wow, 1,000. Terkejut. 400 ni. Macam ni 400. Aku tokok 600. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kawan tu tersesak, duit tak ada, pi tolak dekat hamba Allah ni 400. Setengah daripada kita, kalau tengok orang sesak, nak duit, saya jual 400. 400 minta maaf. 200 aku ambil. 200 aku ambil. Lah aku boleh bayar. Sahabat Nabi tidak. Ini 400. Tak boleh 400. 600. Setuju? Setuju, setuju, setuju. Buat keluar duit 600. 600 pun bukan macam ini. Tengok besar. 800. Setuju? Setuju, setuju, setuju. 800. 800 pun tak boleh ni. 1,000 lah aku bayar kat kamu. Setuju 1,000? Setuju? 1,000 pun tak patut. 1,004 lah. Lah tuan-tuan, 1,600 dia bayar. Kawan yang terdesak tadi buat balik 1,006 tuan-tuan. Daripada harga 400. Tapi sahabat Nabi, orang Ansar beli, orang yang faham hijrah beli. Dia faham orang ni susah, orang ni nak pakai duit. Lembu yang dia bawa tu pula lembu yang bagus, unta yang bagus. Dia bayar lebih mahal daripada harga yang ditawarkan. Itulah semangat orang Islam. Semangat dia bukan tengok pada binatang tu. Semangat dia tengok kepada jiwa pertolongan, jiwa kasih sayang. Inilah jiwa hijrah. Tapi berapa banyak di kalangan kita, lagi orang susah, lagi dia tekan. Lagi susah, lagi tekan. Saya ada jam, saya tak ada duit. Saya nak curi berdosa, nak merompak takut kena tangkap. Ni jam saya dapat anugerah hikmat cemerlang dulu. Tak tahulah nak nilai berapa. Tuan Haji bayarlah. Ini sekejap. Dia ambil lighter. Original lah ni. Siap gigit lagi. Kerak, kerak, kerak. Pak siapa kamu nak jual? Anak saya sakit. Dia sakit, doktor nak ubat RM200. Saya tak ada duit nak beli ubat. Itu yang sempat saya jual ni. Kamu simpanlah jam ni. Aku ambillah RM200 bagi kat kamu. Pinah. Itulah jihad. Itulah korban. Itulah hijrah. Ini tidak. Ini kalau di kedai RM20 je ni. Subhanallah. Jangan kenang jam RM20. Kenangkan anak dia sakit. Kenangkan anak dia yang perlukan ubat. Islam ajar begitu. Kalau itulah semangat hijrah yang kita dapat, berjayalah hijrah kita ni. Tapi kalau itu tak dapat lagi, saya nak tolong pun saya tak ada duit. Kalau kamu tak boleh tolong dengan cari duit, kamu tolong dengan orang yang boleh bagi duit pada dia. Boleh pinjam pada dia. Bantu pada dia. Tuan-tuan, kita duk sebut hijrah, hijrah, hijrah. Tapi sebenarnya semangat kita hijrah macam mana? Semangat hijrah macam mana? Semangat hijrah ialah semangat korban. Semua sahabat korban. Nabi berkorban, Abu Bakar berkorban, Asma korban. Untuk menjayakan Islam, semua kena korban. Tuan-tuan cuba tengok Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi ke Madinah. bukan dengan tangan kosong. Ada yang kata dia membawa 8,000 dinar ketika dia berpindah ke Madinah. Dia orang kaya. Duduk di Mekah pun kaya, dia bawa duit modal untuk perniagaan dia, untuk dia meniaga di Madinah. Bila sampai di Madinah, dia jadi kaya. Perniagaannya bagus, dia jadi kaya. Sampailah dalam satu peperangan Tabuk. Satu peperangan yang dipanggil sebagai peperangan Tabuk. Nabi Muhammad panggil semua sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, kita sekarang nak berhadapan dengan tentera musyrikin. Kita kekurangan bekalan. Kita kekurangan alatan peperangan. Siapa di kalangan kamu yang boleh berjihad, berkorban, silakan. Umar Al-Khattab, dia balik ke rumah, dia ambil separuh daripada harta bendanya. Separuh. Dipikulnya bawa tak depan Baitul Mal. Dalam hati Umar Al-Khattab, aku rasa aku paling banyak. Alhamdulillah, syukur aku paling banyak. Syukur, ya Allah. Dia syukur, dia bukan riak. Kita kalau masuk dalam tabung tu RM10, duduk tengok ke kanan. Macam Mr. Bean je rupa dia. Nak masuk RM10 dari jemaah tu, tunjuk ke orang. Menggeletar tangan RM10. Dia tengok pula tu. Lebih din RM1. Lebih dolar RM2. Haji Meon tak bubuh duit. Astagfirullahalazim. Siap geleng kepala lagi tuan-tuan. Dia masuk RM10, dia tengok pula orang. Siapa yang bubuh, siapa tak bubuh. Ini apa benda sedekah? Ini dah bubuh senyap. Senyap sudah. Bubuh diam, tunduk. Ini tidak, tengok sampai habis. Bila orang tak bubuh, dia geleng. Kereta wajar, haram dia bubuhnya. Aku Honda, motor kap pun aku bubuh. Langsung tak ada pahala. Kira baik jugalah dia bubuh RM10. Itu yang sampai tabung, dia terus tidur tu macam. Sampai tabung depan dia tidur. Orang sebelah pula tolong tolak tepi. Nak tolak jaga pula. Oh, tabung Allah lepas pula dah. Buat-buat terlepas. Kena orang yang nombor tiga tu tolak balik dekat dia. Nah, terlepas tadi. Hai tuan-tuan, jangan macam itu. Umar ni perasan. Dia perasan, ya Allah, syukurlah ya Allah. Aku ni paling banyak. Tak lama selepas itu datang Saidina Abu Bakar. Dibawanya segala hartanya. Tercengam Umar. Bahasa kita sekarang banyak gila. Terkejut Saidina Umar. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, kamu bawa banyak harta ni Bakar, habis ke harta kamu ni? Semua habis Rasulullah, tak ada tinggal satu pun. Habis tu anak kamu, isteri kamu nak makan apa? Kamu tinggalkan apa? Saya tinggalkan mereka ialah Allah Ta'ala. Untuk mereka tu saya tinggalkan Allah Ta'ala. Nanti Allah bagilah rezeki lain. Yang ni habis saya bagi. Umar ni terduduk. Terduduk Saidina Umar. Aku ingat aku paling banyak. Dia lagi banyak. Astagfirullahalazim. Tak terlawan dia. Tak terlawan Umar. Sebab itulah Nabi kata kalau nak ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh isi bumi, berat lagi iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iman dia seorang dengan iman kita ni satu bumi, berat dia lagi. Kita masuk seringgit setiap hari Jumaat pun kita bangga lah. Nak bangga apa tuan-tuan? Dia sedekah perhabis. Itulah jihad, itulah hijrah. Selepas itu Allah gantikan Abu Bakar lagi banyak daripada seluruh harta yang dikorbankan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambil satu benda tentang manusia-manusia yang hebat ni tuan-tuan. Yang namanya Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Dia ronda malam-malam. Dia bukan tidur. Malam-malam ronda. Tengok anak kampung, tengok anak negeri. Jalan-jalan tengok mana orang susah. Tengok mana orang yang sakit. Tengok mana orang musafir. Itulah Umar Al-Khattab. Umar biasa. Siang-siang duduk bawah pokok kurma. Lepas sembahyang zuhur, sebelum sembahyang zuhur, duduk bawah pokok kurma tidur. Sagi buat kerja. Sekali lagi malam-malam lepas sembahyang isyak, pergi cari orang susah. Bantu orang susah. Bukan orang susah cari dia. Dia cari orang. Dia khalifah. Dia tak mau orang soal dia di hari kiamat. Kalaulah pemimpin-pemimpin kita sekarang perangai macam Umar, subhanallah, hijrah macam Umar. Dia tak duduk di kelab-kelab eksklusif. Dia tak duduk di padang golf. Dia tak duduk di tempat-tempat yang eksklusif mahal-mahal. Kalau pemimpin turun ke padang, tuan-tuan, bubuhlah calon mana pun, kalah calon tu memang menang dia. Yang inilah yang kita nak lahirkan, pemimpin-pemimpin yang berjiwa rakyat, yang hijrahnya macam hijrah Rasul, yang kesannya macam kesan para sahabat-sahabat yang berhijrah. Bila mereka berhijrah dengan Nabi, bila mereka ikut perjuangan Nabi, terkesan perangai mereka tu. Tak ada sombong-sombong, walaupun mereka bukan dari Ipoh. Sebab kita faham orang Ipoh aja talak sombong. Ipoh mali ya, talak sombong punya. Walaupun dia bukan orang Ipoh, dia tetap tak sombong. Inilah kesan hijrah. Setengah kita ni pemimpin, sebelum dapat kerusi, tiap-tiap hari baca ayat kerusi. Masjid sana, masjid sini, surah sini, semua ayat kerusi dia baca. Lah, dapat kerusi tak ada lah. Yang ni kita tak mau. Kena masuk. Sebab tu saya seronok rakyat didahulukan. Saya suka. Apa-apa benda pun rakyat didahulukan. Inilah pegangan hijrah. Utamakan. Sayyidina Umar, dia berjalan-jalan tengah malam. Dia tengok satu kemah di luar kota Madinah. Satu laki-laki duduk menung. Duduk menung ni, duduk garu kepala. Tak tahu nak buat apa. Libang libu, cakap orang Parit. Cakap orang Kelumpang ni saya tak tahu. Cakap orang Botel, libang libu. Bahasa libang libu ni maknanya resah, gelisah. Amat jais. Gelisah. Gelisah. Itu amat jais. Nama dia libang libu. Bangun salah, duduk salah, diri salah, duduk salah, tidur salah, hidup garu kepala yang tak gatal. Rupa-rupanya Sayyidina Umar duk perhati laki-laki ni. Apa? Hei orang tua ni. Sayyidina Umar pergi dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aku tengok kamu ni udah macam kucing nak beranak ni apa? Hei? Serba salah aku tengok kamu ni, kenapa? Allah Tuhan, saya ni pun tak tahu. Saya ni baru sampai. Saya nak jumpa dengan Umar Al-Khattab. Saya baru sampai. Dah sampai malam pula. Di mana rumah dia saya pun tak tahu. Masalah saya sekarang ni, isteri saya dalam kemah tu nak beranak. Ambulans tak ada. Nak minta kenalan, tak ada kenalan. Nak minta bantuan, tak ada orang nak bagi bantuan. Tu yang saya susah hati. Panggil orang sana. Tak tahu nak panggil siapa ni. Saya tak tahu nak panggil siapa ni. Isteri kamu nak bersalin, kata Umar. Ya, nak bersalin. Tunggu sekejap. Aku panggil isteri aku. Sayyidina Umar balik ke rumah. Panggil isteri dia, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni cucu Rasulullah. Kahwin dengan Umar. Umar, pak mertua Nabi. Sebab Hafsah, anak Umar, kahwin dengan Nabi. Bapak mertua. Bila Nabi wafat, Sayyidina Umar pula kahwin dengan cucu Nabi, anak Sayyidina Ali, namanya Ummu Kalsum. Dulu jadi pak mertua, sekarang jadi cucu menantu. Kan menantu cucu. Itu dia. Saya dah buat ada CD dulu, keluarga 69. Pening kepala tuan-tuan, 69, pening. Sayyidina Umar dulu bapak mertua Nabi. Masa tu Nabi masih hidup. Kahwin dengan anak dia, namanya Hafsah. Kemudian Rasulullah mati, wafat. Bila Rasulullah mati, Sayyidina Umar pergi meminang pula cucu Rasulullah, namanya Ummu Kalsum, anak Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Dulu jadi pak mertua, sekarang jadi, tapi Nabi wafat dah lah, sekarang jadi menantu cucu. Cucu menantu. Pening kena panggil lagi ceramah. Lagi sekali kena buat. Ummu Kalsum, dia kata, wahai isteriku. Ya abang. Bawakan semua barang-barang, ada orang nak beranak. Isteri dia ambil cerek, ambil kain, pikul pergi. Jangan susah hati, wahai saudaraku. Isteri saya datang, akan membidankan isteri kamu. Dari mana datang pun tak tahu. Tak siapa nak beranak pun tak tahu. Tapi kerana nak tolong orang, Sayyidina Umar jerang air, masakkan air. Isteri dia kata, abang, bawalah air ke dalam. Akhirnya beranak, tuan-tuan. Yang Sayyidina Umar sediakan makanan untuk suami kawan tadi ni, yang nak bersalin tu, tengah duk masak roti ni, isteri Sayyidina Umar kata apa? Ya Amiral Mukminin, gembiralah kamu, gembiralah saudara kamu. Isterinya melahirkan anak laki-laki. Baru laki-laki tadi perasan, sebelah dia ini ialah Umar Al-Khattab. Sebab apa? Sebab isteri Umar kata, ya Amiral Mukminin, itu gelaran dia. Macam kita sekarang lah, wahai menteri. Gelaran dulu apa? Amiral Mukminin. Hamba Allah yang tengah duduk makan roti ni tak ini telat. Inikah Umar? Allah kata Umar, udahlah. Udah, dia makan, makan. Memang dia nak jumpa Umar, nak minta tolong, bantuan, isteri nak bersalin. Rupa-rupanya Umar datang. Dan Umar tak mengaku pun dia Umar Al-Khattab, dia Amiral Mukminin. Dia tolong dulu. Sampailah isteri dia terlepas cakap, ya Amiral Mukminin, gembiralah kamu, saudara kamu dapat anak laki-laki. Subhanallah. Isterinya bagus, Sayyidina Umarnya bagus. Inilah hijrah. Tak ada sombong, tak ada belagak, walaupun berpangkat. Tak bawa pun peribadi, tak bawa pun nilai dia. Dia bawa dia seorang. Hari ini cuba tuan-tuan tengok, kita berpolitik macam mana. Politik bawa image. Nak bagi bantuan pada orang, bendera 10 diusung. Cek pesuah papan. Nak bagi bantuan orang susah, kena pakai vest, lambang di belakang, nama cok di depan. Nak bagi korban pun, buh dalam plastik, cok, ada logo lagi. Jangan lupa makcik leha ya, ni pangkah ya. Sedekah korban. Jauh sungguh kita daripada Rasulullah. Jauh sungguh kita daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau betul hijrah tuan-tuan, tolong segala orang. Kamu belah aku ke, kamu tak sokong aku ke, kamu mana-mana ke, kamu Islam tak? Kita saudara, nah bantuan kami bagi. Yang inilah dia tuan-tuan hijrah yang kita nak, barulah datang kasih sayang. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini dah jadi apa? Bila kita terlalu berpolitik, terlalu kuat berpolitik, akhirnya sekarang kita cuba tengok. Disambut-sambut hijrah, tapi makin berpecah. Lantaklah tuan-tuan warna apa pun. Dalam masjid ni ada tuan-tuan yang macam-macam color parti tuan-tuan. Lantaklah. Tetapi bila masuk dalam masjid, yang kita kena buat ialah kerjasama. Lantaklah dalam kampung tuan-tuan macam-macam parti politik. Tapi untuk menjaga kampung daripada dadah, daripada hidugam, daripada merompak, pecah rumah, mesti kerjasama. Politik-politik. Tapi dalam bak nak jaga anak-anak kampung, kita kena kerjasama. Sebab kita tak kuat. Kita tak besar dan kita tak kuat. Tapi kami kerjasama. Kami tak besar dan kami tak kuat. Tapi kami kerjasama. Wonderful. Membantu dalam kesusahan. Inilah semangat yang kita nak buat. Hijrah macam inilah tuan-tuan. Masing-masing hormatlah pahaman politik masing-masing. Tetapi bila sayang pada masjid, kita satu. Bila nak meraihkan masjid, kita satu. Bila nak imarahkan masjid, kita satu. Bila nak jaga kampung daripada dadah, daripada pil syabu, daripada bosia, kita satu. Daripada bohjan, kita bersama-sama. Nak jaga kampung supaya bersih daripada denggi, H1N1, kita bersatu. Nak menjaga anak-anak kampung daripada terlibat dengan gejala sosial, kita kerjasama. Inilah semangat hijrah 1431. Tak bolehlah nak kata, lantaklah dia orang belah sana, mampus dia orang lah. Ini bukan semangat hijrah. Kalau itu yang dibawa, gagal. Kita nak bawa yang terbaik. Dan tuan-tuan, hijrah ni sebenarnya mengajar kita untuk berjaya. Berapa banyak anak-anak tempatan kita yang dah berhijrah daripada kampung kita ni, duduk di luar, dia berjaya. Berapa banyak orang-orang yang duduk daripada satu tempat, hijrah ke tempat lain, dia berjaya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini bukan orang tempatan di sini. Tuan-tuan dah hijrah ke sini. Inilah tempat tinggal kita. Inilah tempat tinggal kita, tempat cari rezeki kita. Tolonglah berkhidmat dengan sebaiknya di sini. Di sini pun ada sumber rezeki. Di sini pun ada sumber kekayaan. Di sini juga boleh berkhidmat. Di sini juga boleh kita menjadi orang yang terbaik. Kita dah tinggalkan kampung kita. Misalnya Tok Imam kita lah, orang Batu Kurau. Dah pindah ke Kalumpang. Dari Batu Kurau ke Kalumpang. Dah hijrah ke sini. Bangunkan orang di sini. Dan kita orang di sini pula jangan bimbang. Jangan duk kata dia orang luar apa dia tahu. Bukan. Selagi mana dia buat kerja berbetulan dengan agama, berikan sokongan. Kadang-kadang orang luar nampak apa yang orang dalam tak nampak. Ini semangat yang kita kena ada. Tuan-tuan, berapa ramai orang-orang yang berjaya dengan sebab berhijrah. Hijrah dia bila sebab dia berhijrah, dia survive. Dia kena hidup. Sebab dia tak ada mak bapak. Dia tak ada adik-beradik. Dia tak ada saudara mara. Dia datang ke Kuala Lumpur sebatang kara. Dengan sebab sebatang kara itulah dia kaya. Dia berusaha. Cuba tengok saudara-saudara kita daripada Bangladesh. Daripada Indonesia. Hijrah cari makan di sini. Berapa banyak orang Indon yang datang ke Malaysia sekarang kaya-kaya. Dia tinggalkan kampung halaman dia. Duduk mai cari rezeki di sini. Hijrah. Dia bawa balik berjuta-juta, berbilion dalam setahun untuk dihantar balik kepada kampung dia. Baik pekerja Bangla, baik pekerja Myanmar, baik pekerja Indon. Menunjukkan bahawa kalau kita betul-betul berusaha, Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada kita. Saya tengok ada sahabat-sahabat kita yang bila sekali-sekala jumpa, bila kita ceramah di Kuala Lumpur, kita jumpa orang kampung kita, kita rasa seronok. Ada orang kampung kita yang hijrah 30 tahun. Datang jumpa kita naik Porsche. Ada 14 syarikat. Isteri 3. Subhanallah. Dulu duduk di kampung selekeh. Tapi bila berhijrah, dia berjaya. Ada sahabat kita yang sekarang ni jadi hebat. Dapat datuk lah. Dulu duduk panggil Mahdi. PPKL bekerja-bekerja lah jadi datuk Mahdi lah. Banyak bisnesnya, banyak bantu orang, banyak berkorban. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah rezeki Allah Ta'ala bagi di mana-mana. Yang perlu nak ialah hijrah. Kita mungkin tak perlu hijrah kampung dah. Tak perlu nak tinggalkan kampung halaman. Yang kita kena hijrah sekarang ialah minda, pemikiran. Jangan anggap Kalumpang tak boleh maju. Jangan anggap kampung kita tak ada sumber rezeki. Pembohong. Allah Ta'ala Maha Adil. Duduklah di mana-mana ada sumber rezekinya. Yang perlunya apa? Rajin, usaha, ikhtiar. Allah akan bagikan rezeki kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ni dah berceramah di seluruh Malaysia ni, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, dah 18 tahun dah. Inilah kali pertama saya sampai ke Kalumpang selepas 18 tahun berceramah. Jadi kalau nak jemput lagi, 18 tahun lagi lah insyaAllah. Ya, saya datang lagi lah untuk mengulur ya. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.